Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ni semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk beramal salih. Di antara amal tersebut adalah belajar mendalami Al-Quran, hadis Nabi untuk bekal hidup kita, kemudian berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pagi hari ini adalah ujian keimanan. Tadi baru saya masuk, langsung saya diingatkan oleh salah seorang jemaah kita, Pak Ustaz, iman jangan dicari. Padahal semalam itu yang saya sampaikan di khutbah, iman jangan dicari. Hari ini saya dengar. Jadi hari ini boleh kita nyampaikan, besok kita boleh menerima disampaikan orang lain. Iman jangan dicari. Kalau begitu, iman hanya dipertahankan, karena Allah sudah buat kita beriman. Tapi iman ini diuji oleh Allah Ta'ala. Bisa dia tanggal dari badan. Apa saja ujiannya? Ini yang mau kita kaji. Nama judulnya ujian keimanan. Kita tak disuruh Allah mencari iman. Iman sudah dia buat di badan kita. Tapi kita dia diuji. Bertahan tak iman? Ujian suatu kepastian. Dalilnya banyak sekali. Al-Baqarah 155, Muhammad 31. Wala nabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Kalau ada orang mengatakan dia tak diuji, wala nabluwannakum, lam di pangkal, nun di ujung, itu menunjukkan pasti, tak ada terkecuali. Wala nabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Al-Anbiya 35, wa nablukum, dalam bentuk fi'il mudhari, menunjukkan bahwa ujian itu berkesinambungan. Wa nablukum, kami uji kamu. Tak ada istilah kami uji kamu sekali, setelah itu kami biarkan. Tak. Warna belukum, kami uji. Tak putus, tak henti. Dalam bentuk fi'il madhi, Al-A'raf 168. Wabalawnahum, telah kami uji mereka. Yang lebih banyak lagi dalam kalimat bala'un. Semua itu setelah disebutkan A, B, C, D, bla bla. Wafidhalikum bala'un. Semua itu ujian. Al-Baqarah 49, Al-A'raf 141, Al-Anfal 17, Ibrahim 6, Ad-Dukhan 33. Menunjukkan bahwa ujian suatu kepastian yang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ankabut 2, dalam bentuk pertanyaan, tapi bukan butuh jawaban. Pertanyaan untuk menekankan suatu makna. A, apakah hasiban nasu, apakah manusia itu menyangka an yutsraku, mereka dibiarkan, mereka ditinggalkan, mereka tidak diperdulikan. Ayakulu amanna, mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita berani mengatakan amanna, berarti kita sudah mengatakan ujilah kami ya Allah. Dan itu setiap hari kita ucapkan amanna, amantu billah. Setiap hari kita ucapkan inna salati wa nusuki. Setiap pagi kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita berani mengatakan itu, maka Allah tak biarkan. Sekali kita katakan amanna, ahasiban nasu ayutsraku, apakah manusia menyangka dia dibiarkan begitu saja? Tak. Allah pasti uji. Ujian pasti datang. Di mana tempatnya? Akan ada SNMPTN, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Negeri. Ada tempatnya. Tes CPNS, ada tempatnya. Tempat ujian kita ini pertama dipastikan bahwa ujian suatu kemestian. Tempatnya di mana? Alam dunia. Dunia adalah tempat ujian. Berani datang ke dunia berarti berani menghadapi ujian. Takut ujian, jangan ke dunia. Jadi ketika kita berani berada di sini, berani masuk ruang ujian. Kalau takut ujian, keluar dari ruang ini. Keluar dari ruang ujian. Cara keluarnya bagaimana? Itulah yang banyak. Ada yang lewat baygon, ada yang lewat tali gantungan. Ini orang-orang yang tak berani mengikuti ujian. Berani ke sini, berani berarti sudah berani mengikuti ujian. Dan lolos ke sini berarti menurut Allah Ta'ala kita sudah siap ujian. Dan Allah tak akan berikan soal yang kita tak sanggup untuk jawab. Anak TK tak akan dikasih pertanyaan S3. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebani di luar kemampuan kita. Waktu ujian suatu kemestian. Tempatnya di alam dunia. Waktunya di alam rahim tak ada ujian. Ketika lahir tak ada ujian. Sampai masa kanak-kanak belum ujian. Lalu kapan? Habis masa kanak-kanak sampai mati. Itulah limit waktu ujian. Jadi kalau ditanya berapa lama kita ujian itu, 200 soal diselesaikan 180 menit. Ini tak ada. Berapa lama waktu ujiannya? Wallahu a'lam bishawab. Sampai kapan kita mati? Ada yang ujiannya sampai 80 tahun, ada yang sampai 90, ada yang sampai lupa nomor ujiannya, pikun. Tak ingat lagi. Macam-macam. Nah, jadi sesuai dengan permintaan masing-masing. Jadi kalau ditanya batas waktunya, wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah batas waktu ujian. Tapi yang jelas kita hanya tahu start dan finish. Kapan startnya? Masa kanak-kanak selesai berakhir, akil balik. Kapan finishnya? Mati. Berapa lama dari finish ke mati? Wallahu a'lam bishawab. Bentuk ujian. Ujian suatu kemestian, tempat ujian, timing limit waktu ujian. Sekarang bentuk ujian. Apakah ujiannya? Ujiannya banyak. Ada ujian psikotes, ada ujian skolastik, ada ujian bahasa, ada ujian seleksi berkas, ada ujian macam-macam kesehatan. Nah, bagaimana bentuk ujian? Dua saja. Wabalaunahum, kami uji mereka bil hasanat, yang baik-baik. Wasayiat, yang tak baik. Nah, ini meluruskan pemahaman. Selama ini kalau sudah disebut ujian, bayangan kita yang tak enak. Sakit, hilang, mati, susah, sulit. Nah, itu kita anggap ujian. Yang senang kita tak anggap ujian. Akhirnya ketika mendapatkan kesenangan, kita anggap nikmat dan kita lupa bahwa itu ujian. Nah, itu pemahaman itu perlu kita luruskan. Itu pemahaman yang bengkok. Yang betul adalah wabalaunahum bil hasanat, kami uji mereka, justru disebutkan hasanat, yang baik-baik dulu. Apa maksud hasanat? Yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan. Baru yang tak menyenangkan. Jadi ada dua bentuk. Jangan sangka kalau uang kita hilang, na'udzubillah, kalau terbakar, kalau rusak, kalau meninggal, kalau sakit, baru kita anggap ujian. Giliran yang enak-enak kita anggap tak ujian. Padahal semuanya ujian. Menurut siapa? Menurut Allah dalam Al-Quran. Nah, itu bagian dari ujian. Ada yang baik, ada yang tak baik. Bapak ibu mau kita bahas yang mana? Yang baik dulu atau yang tak baik dulu? Yang baik dulu. Berarti sejalan sama saya, yang baik dulu. Kalaupun bapak jawab, ibu jawab tadi yang tak baik dulu Pak Ustaz, tetap juga yang baik dulu, karena saya itu yang baik. Yang baik dulu, harta. Siapa yang tak senang harta? Siapa yang tak suka harta? Harta itu ujian. Ada yang lulus, ada yang tak lulus. Mana contoh yang menganggap harta itu sebagai ujian? Sulaiman alaihissalam. Ketika diberikan Allah harta, dia tak katakan alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Dah. Apa dia katakan? Hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhan. Memang betul ini karunia Tuhan. Tapi ingat ucapannya, liyabluwani, Tuhanku sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku akan kufur? Karena ketika mendapatkan harta ini, orang terbagi dua. Satu akan menjadi orang yang sangat bersyukur, siang malam dia bersedekah, pergi haji, umrah, semua tetangga dapat nikmat dengan hartanya, memudahkan urusan orang lain, dapat meminjam hutang piutang dan lain sebagainya. Tapi ada justru orang yang tenggelam harta itu menjadi azab oleh Allah SWT. Bisa tak kita mengucapkan ucapan Sulaiman ketika kita mendapatkan harta? Ketika kita dapat, kebanyakan orang kan ketika dapat alhamdulillah, titik. Sulaiman enggak. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani, dia sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur dengan ini? Am akfur, atau aku justru kufur dengan ini? Nah, ini contoh orang yang menganggap harta itu sebagai ujian. Tapi tak semua. Justru ada sebagian orang menganggap harta itu bukan ujian. Itu keberhasilan saya. Siapa? Qarun. Sebutkan Allah dalam Al-Qasas 78. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada padaku. Bukan pemberian Tuhan. Ini prestasi saya. ini karena ilmu saya, ini karena saya lulus MBA, Master Business Administration dari Inggris, dari Amerika. Tak ada campur tangan Tuhan di dalam. Yang bangkit apa? Angkuh, sombong, kikir, bakhil. Maka harta menjadi laknat oleh Allah SWT. Jadi ujian pertama adalah harta. Oh, kalau begitu kita tinggalkan saja harta ini, tak usah dicari. Oh, enggak. Kalau dianggap dia sebagai ujian, bukan berarti. Makanya memahami Islam, tak dapat satu ayat baca lalu dipahami, lalu orang takut harta, dianggap harta ini sebagai ujian. Enggak. Satu sisi harta sebagai ujian, tapi satu sisi juga harta sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Dengan harta orang bisa menjadi masuk neraka karena tak menunaikan zakat. Dengan harta orang masuk ke syurga karena dia membangun masjid, karena dia bersedekah jariah, karena dia membangun rumah panti jompo. Bahkan dalam tiga amal yang tetap mengalir, salah satunya adalah harta. Sadaqatun jariah. Oleh sebab itu harta mesti dicari. Dalam Islam diajarkan orang disuruh mencari harta dalam salat, di luar ibadah, di luar salat, di dalam ibadah haji, di luar salat, setelah salat. Orang disuruh mencari harta. Orang Islam yang kuat ekonominya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dha'if. Tapi ketika mendapat itu, maka ucapan kita rawah. Selama ini kalau kita menganggap itu sebagai nikmat Allah, betul. Tapi titik itu yang salah. Ini nikmat Allah, koma, liya beluani. Dia sedang menguji aku. Ashkur, apakah dengan ini saya bersyukur? Am akfur, atau justru saya menjadi kafir. Nabi Sulaiman, nabi yang sangat kaya. Punya istana dan lain sebagainya. Jadi ujian pertama adalah harta. Dan harta itu menyenangkan. Yang kedua, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan. Kekuasaan itu pun nikmat. Ada syahwat kekuasaan. Orang bisa bertahan di dalam kekuasaan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri kuasa, jangan sangka kuasa itu nikmat. Memang betul dia kenikmatan. Ada orang menikmati kekuasaan. Orang berlomba-lomba. Kalau dipikir menurut pikiran kita, untuk apa lagi dia mencari itu? Usianya sudah lanjut, kekayaannya sudah bertumpuk. Justru menurut pikiran kita, duduk saja di rumah berzikir sudah selesai. Tapi ada satu keinginan untuk berkuasa. Apakah kekuasaan itu barang haram dalam Islam? Apakah Islam mengharamkan kekuasaan? Tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para khulafa Rasyidin, kemudian para khalifah yang saleh setelah itu, kuasa. Bahkan dalam Islam kekuasaan menjadi salah satu cara orang untuk mendapatkan naungan di akhirat. Sab'atun yuzilluhumullah, tujuh yang mendapat naungan. Di antara yang mendapat naungan di akhirat, yang pertama justru penguasa, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi ingat, kekuasaan ada kalanya membuat orang berhasil, kekuasaan juga membuat orang jatuh. Mana yang gagal diuji dengan kekuasaan? Fir'aun. Surat An-Nazi'at 24. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang tinggi. Ayat ini tadi dibaca imam kita subuh tadi. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Gila dia, dia buat kekuasaan. Sehingga saking gilanya, anak kecil pun dia disembelih. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki mereka bunuh, yang anak perempuan dibiarkan hidup karena tidak mengancam kekuasaan. Bayangkan, kalau memotong lawan politik masih masuk akal. Ini nanti akan bisa menjadi pesaing saya. Tapi membunuh bayi, bayi kecil dibunuh. Ini salah satu contoh kesiapan orang tak bersaing dalam politik. Siapa contoh? Fir'aun. Semua dianggap ancaman. Bayi sekalipun, bayi menangis, yang belum dapat tegak, belum bisa menyuap makanannya sendiri, dianggap sebagai ancaman. Dia bunuh. Padahal dalam kekuasaannya dia katakan, aku Tuhan kamu. Kalau Tuhan kenapa takut pada bayi? Ini menunjukkan orang politik itu gila, ada sedikit gila dalam otak. Contohnya Fir'aun. Tapi tak berarti politik pula diharamkan, benda haram. Ini pun tak boleh. Jadi kalau sampailah semua orang Islam menjauhi politik, dianggap politik itu haram, siapa yang duduk di situ? Duduk orang non-Muslim, duduk orang Islam tapi kafir, isinya munafik, isinya tak benar, tapi sampulnya Islam. Nah, ini tak juga benar. Oleh sebab itu orang Islam yang punya kemampuan, maka dia wajib untuk duduk di situ. Tapi kalau tidak, maka dia pun wajib untuk tidak menerima amanah tersebut. Apa syaratnya? Dalam surat An-Nisa 58. Dua saja. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Amanah dan adil. Kalau itu boleh, kalau itu dia punya, maka dia boleh berkuasa. Mana dia An-Nisa 58. Tapi kalau tidak, maka dia gagal. Siapa contoh model? Fir'aun laknatullah alaih. Ini kekuasaan. Kekuasaan adalah ujian. Bahwa kita diberi Allah SWT kekuasaan, sesungguhnya Allah sedang menguji kita. Musim berganti, hari berubah, tak tahu. Hari ini kita tak berkuasa, besok lusa Allah beri kuasaan. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkau berikan kuasa kepada orang yang kau hendaki, engkau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki. Ketika diangkat ke atas, Allah sedang menguji dengan kekuasaan. Ketika dijatuhkan ke bawah, Allah pun menguji dengan kesabaran. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan pemahaman orang tak begitu. Kalau sedang jatuh baru dia, saya sedang diuji Pak Ustaz. Tapi kalau sedang di atas tak pernah merasa sedang diuji. Giliran jatuh baru Allah sedang menguji saya, apakah saya bersabar atau tidak. Padahal waktu di atas pun ujian. Nah, ini perlu didudukkan masalah ujian. Tak hanya yang menyulitkan saja, yang menyenangkan pun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasangan hidup. Dalam hadis disebutkan, yang atas kiri, yang bawah. Yang atas ini dapat yang baik, yang kiri dapat yang tak baik. Laki-laki dapat perempuan tak baik. Yang kanan kebalikan, perempuan baik dapat suami tak baik. Bapak ibu mau mulai dari mana duluan? Yang baik dulu. Ad-dunya mata', dunia itu kenikmatan. Wa khairu mata'id dunya, kenikmatan di dunia ini yang paling baik, kata Nabi ini, bukan kata pengamat. Kata Nabi, al-mar'atus salihah, perempuan yang baik. Ini. Tapi tak semuanya mendapatkan seperti itu. Di bawah ini dua model yang punya contoh berlainan. Orang baik dapat tak baik, diberikan Allah SWT contoh. Imra'atan Nuh, istri Nuh, wa mra'atan Lut, istri Lut. Nabi Nuhnya baik, istrinya tak baik. Nabi Lutnya baik, istrinya tak baik. Nabi Nuh komplit, istri tak baik, anak tak baik. Itu ujian. Ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kebalikannya. Istrinya baik, suaminya tak baik. Surat At-Tahrim 11. Istri Firaun berkata, apa kata doanya? Ya Allah, bangunkanlah untukku satu rumah di dalam surga, selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jadi semua model sudah diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dapat model ini, dapat model ini, dapat model ini. Ketiga-tiganya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang menganggap ketika dalam keadaan sulit baru dia anggap ini ujian, padahal tidak. Semua ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Harta ujian, kekuasaan ujian, pasangan hidup ujian. Dua saja. Ketika mendapatkan kebaikan bersyukur, ketika tak baik bersabar. Ajaban li amril mu'min. Orang mu'min itu menakjubkan, kata Nabi. Hebat orang mu'min itu. Kenapa? In asabahu sarra, kalau dia dapat yang baik, syakar, dia bersabar. In asabahu dharra, kalau dia dapat yang tak baik, sabar, dia bersabar. Tak ada lebih keluar daripada dua. Atas, bawah. Baik, tak baik. Oleh sebab itu, sifat orang mu'min pun dua juga. Dapat yang baik bersyukur, dapat yang tak baik bersabar. Intinya sesuai tema kita pagi ini, semuanya adalah ujian keimanan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak. Di antara amal yang tetap mengalir, hadis riwayat Muslim, waladin salihin yad'u lahu, anak saleh. Tapi ada kalanya pula dia menjadi fitnah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun 15? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan keberadaan mereka. Ada yang diuji Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak diuji. Semuanya sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Munafiqun pula ayat 9, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga model. Kalau dia dididik dengan baik, lalu dia tumbuh menjadi yang saleh, maka amalnya tetap mengalir walaupun kita di alam barzakh. Tapi kalau tidak, dia justru menjadi ujian, menjadi azab. Dan kalau tidak pula, dia melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan hanya dipahami munafikun ayat 9, lalu orang takut untuk berkeluarga dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa? Satu sisi ini mengecam, tapi sisi ini memberikan balasan. Oleh itu, sebab itu dalam Islam ini menjadi bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tak ikut sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Ujian yang lain, ilmu. Ilmu pun ujian. Ada orang menganggap kalau dia dapat ilmu, dia sangka ya sudah selesai. Oh tidak, ilmu itu ujian. Berapa banyak sudah pengajian yang kita dapatkan, itu ujian. Apa ujiannya? Diamalkan atau tidak? Oh kalau begitu tak usah ikut ujian, tak usah pengajian supaya tak dapat ujian. Oh enggak, tak begitu pemahamannya. Kita tetap ikuti, kita tetap baca, kita tetap kaji, tapi dia sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumannya? Surat As-Saff. Kabura maqtan indallah. Murka Allah yang paling besar kepada siapa? Tak disebut murka paling besar kepada minum khamar, tak disebut murka paling besar kepada orang berzina, murka paling besar pada orang syirik. Tak. Kepada siapa? Antaqulu ma la taf'alun. Kamu mengucapkan tapi tidak melakukan. Apa maknanya? Ujian ilmu mesti diamalkan. Tapi kalau ilmu ini diamalkan, kemudian disebarkan, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka dia masuk di antara 7 amal yang tetap mengalir setelah mati. Mana? Riwayat Ibnu Majah. Ada 7 di antara yang tetap mengalir. Ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diamalkan dan disebarkan, diajarkan selama kita hidup. Oleh sebab itu ketika kita mengajarkan ilmu, maka kita pikirkan ilmu ini baik atau tak baik. Kalau baik, dia mengalir. Kalau tak baik, dia pun mengalir juga. Ibu sampai di rumah, pulang bekerja, selesai, habis sholat maghrib, mengajarkan kepada anak-anak ibu ini doa tidur, lalu dia ajarkan pula ke anaknya, ke cucunya. Kita sudah lama meninggal, maka itu mengalir terus. Yang baik, yang tak baik pun begitu juga. Kalau diajarkan ilmu pelet, nanti diajarkannya pula ke cucu dia, maka penuh juga rekening dosa kita. Nah, oleh sebab itu apa yang kita, ilmu menjadi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Kesehatan dan waktu, itu pun ujian. Ada 2 nikmat, hadis riwayat Bukhari. Ada 2 nikmat kata Nabi SAW yang diberikan Allah, dan orang banyak tertipu dalam ujian. Cuman kadang orang salah paham. Kalau sakit baru dia sangat ujian. Saya ini sedang diuji Allah Pak Ustaz, ini penyakit saya. Belum pernah saya ketemu orang, saya ini diuji Allah Pak Ustaz, apa ujiannya? Saya sehat sekarang. Belum. Karena dia anggap sehat itu nikmat. Kalau sudah nikmat, ya semau saya mau habiskan di mana. Ini kan kesehatan saya, mau saya habiskan ke mall, mau saya jalan-jalan ke mana saya suka, ini kan kesehatan. Padahal sehat pun nikmat ujian Allah Ta'ala. Ketika dia kasih kita sehat, kita kemana? Alhamdulillah Sabtu ini kita diuji Allah, dikasih sehat dan kita pakai. Dari subuh tadi kita promenas, kemudian kita lanjutkan ini, insya Allah. Tapi besok, lusa, minggu depan, apa yakin kita tetap lulus pada ujian ini? Kita berdoa, berusaha. Tapi kita sadar, pagi ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi khususnya, dan kita semua, bahwa sehat dan waktu luang adalah ujian. Kalau kita tak memahami itu sebagai ujian, kita anggap itu bukan ujian, dan kita enjoy-enjoy saja. Ini sehat saya, mau saya pakai kemana? Ini kan waktu libur saya, ini kan tanggal merah saya, ini kan cuti saya, ya semau saya mau pakai kemana? Karena kita tak anggap itu sebagai ujian. Tapi orang beriman mesti pahami, sehat dan waktu luang ini adalah sarana Allah untuk menguji saya pakai kemana ini waktu. Kalau tak begitu pemahamannya, maka hilanglah sehat, hilanglah waktu luang, tak kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru masuk yang tak enak. Tak enak tadi yang enak-enak. Apa yang tak enak? Penyakit. Siapa yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian ini? Nabi Ayyub alaihissalam. Wazkur, ingatlah abdana Ayyub, hamba kami Ayyub. Apa, bagaimana Nabi Ayyub? Dia seru Tuhannya, berdoa dia kepada Allah, anni masanya syaitan, aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Yang dimaksud dengan di sini nusubin, penyakit sampai tak ada obatnya. dan dia diminta oleh istrinya untuk berdoa kepada Allah, dia lama dia tak mau berdoa. Ini akhirnya dia berdoa juga. Ketika diminta, kenapa Nabi Ayub tak berdoa? Awal musibah yang diterima Nabi Ayub bukan penyakit, ini yang terakhir. Pertama, mati ternaknya, imannya tetap kuat. Yang kedua, meninggal anak-anaknya, imannya pun tetap kuat. Setelah mati ternak, anak meninggal, jatuh miskin, ditimpa lagi dengan penyakit, tetap juga kuat. Sampai istrinya mohon, berdoalah kepada Allah, dia tak mau berdoa. Kenapa Nabi Ayub tak mau berdoa? Malu kepada Allah. Masa baru segini aja saya berdoa? Malu Nabi Ayub. Sampai akhirnya, ini terakhir baru dia berdoa. Apa doa dia kepada Allah? Anni massaniya syaitan binusbin wa'azab. Ya Allah, aku diganggu syaitan dengan pepayahan dan siksaan. Maksudnya penyakit. Satu riwayat menyebut penyakit sampai berulat daging di badannya, karena sakit yang tak sembuh-sembuh. Ada tak dalam doanya dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku? Tak ada. Malu dia untuk minta sembuh kepada Allah. Dia hanya bilang, ya Allah, saya diganggu syaitan dengan kepayahan dan kesulitan. Lalu Allah berfirman, apa kata Allah? Urkut birijlika, hantamkan kakimu, pukulkan kakimu ke tanah. Lalu di tempat tanah yang dia pukulkan itu memancar air. Dari air itu dia mandi, dia minum, dia langsung sehat. Apa maknanya? Allah uji. Harta benda dihilangkan. Ketika ada, dia lulus. Ketika tak ada, lulus juga. Anak ketika ada, dia lulus. Ketika tak ada, dia lulus juga. Sakit ketika ada, dia lulus. Ketika sehat, dia lulus juga. Barulah dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita tengok di sini, bahwa ujian, kesenangan, yang menyenangkan hati pun ujian, yang menyusahkan hati pun ujian juga. Penyakit. Selanjutnya, dalam satu ayat sampai lima, ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kematian, kemarau. Al-Baqarah 155. Walana bluwannakum bisyai'in khauf, ju', naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Lima bentuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Takut, siapa yang tak takut? Takut jabatan hilang, takut jatuh miskin, takut takut takut takut. Lapar, kelaparan di tempat lain, kita mungkin tidak, na'udzubillah. Miskin, banyak orang kesusahan. Mati, kematian keluarga, bapak, ibu, keluarga, istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Kemarau panjang di sebagian tempat. Kita alhamdulillah tidak, dan berdoa supaya tidak. Ini semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Mana bentuk bahwa ini ujian? Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan. Wala nabluwannakum. Ini ujian. Di antara sekian banyak ujian tadi, dari mulai jabatan, harta, anak, pasangan hidup, kekuasaan, sakit, lapar, macam-macam, itu siapa yang paling berat ujiannya? Apakah ujian ini datar semua sama, soalnya sama, atau ada tinggi rendah? Ternyata menurut hadis Nabi riwayat Tirmidzi, ujian itu ada tinggi rendah. Lalu siapa yang ujiannya berat, siapa yang ringan? Nabi ditanya dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, yang berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Rasul menjawab, yang paling berat ujiannya para Nabi. Jadi jangan sangka Nabi karena dekat kepada Allah lalu dia tak diuji Allah. Justru paling berat Nabi. Setelah itu yang paling kuat imannya. Setelah itu yang paling kuat imannya. Jadi Nabi kuat di bawah Nabi, kuat, kuat, kuat. Makin kuat, makin berat ujian. Seseorang diuji sesuai dengan kekuatannya dalam beragama. Jika agamanya kuat, berat cobaannya. Jika agamanya ringan, maka diuji sesuai dengan kekuatan. Ketika membaca ini, orang punya dua pikiran. Pikiran yang lurus, saya semakin kuat, biarpun Allah menguji, saya tetap kuat. Pikiran yang agak menyimpang, tak perlulah kuat-kuat, biar supaya jangan cepat. Hadis ini menyadarkan kita, jangan kita salah sangka. Selama ini banyak orang salah sangka. Akibat salah sangka, maka salah paham. Kalau sudah salah paham, salah cakap. Dulu sebelum saya ikut pengajian, sebelum sholat saya lengkap lima waktu, tak ada berat begini. Sekarang sudah sholat banyak betul ujiannya. Apanya maksud Allah? Padahal kalau baca hadis ini, semakin kuat iman, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak datang ujian. Mengapa Allah uji? Karena Allah ingin menempatkan kita di tempat yang terpuji. Dan tempat itu tak bisa ditebus dengan apapun, kecuali dengan kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicoba dengan yang baik, sabar. Dicoba dengan yang baik, syukur. Bercoba dengan yang tak baik, sabar. Ketika kita lulus itu, baru Allah tempatkan tempat yang terpuji. Oleh sebab itu, rubah pemahaman kita selama ini, lalu kita menganggap, oh kalau saya sudah salat malam, kalau saya sudah ikut pengajian, kalau saya sudah berinfak bersedekah, maka saya tak akan diuji lagi. Oh tidak, justru sebaliknya, semakin kuat pengetahuan, keimanan, maka di situ pula ujian semakin datang silih berganti. Jadi jangan heran nengok, ini kenapa orang baik, sopan, ujiannya tak putus-putus. Allah SWT ingin menguji. Kenapa? Karena Allah ingin menempatkan dia di tempat yang terpuji. Dari mulai ekal baling sampai mati, itulah bentuknya. Mana semestinya sikap kita? Itu yang lurus. Diawali dengan iman, ditutup dengan iman. Diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah, ditutup dengan la ilaha illallah. Dari mulai akil baligh la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Walaupun ujian datang silih berganti. Kadang ke atas, kadang ke bawah, dipukul ombak, dihempas gelombang, tapi tak goyang. Ada orang yang waktu belum kaya lurus, sesudah kaya menyimpang. Ada orang yang waktu sehat lurus, datang penyakitnya tak tahan dia. Obat ini makan satu, kata dokter, dimakannya satu botol, mati langsung. Ada orang yang ketika diberikan keluarga yang aman, tenteram, lulus. Tapi ketika diberikan kekacauan, langsung error. Nah, ini macam-macam bentuk. Inilah gambar kehidupan bahwa Allah uji. Adakah yang tak diuji? Tak ada. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran bahwa yang diminta kepada kita itu adalah lurus. Lurusnya kita dalam keimanan itu, itu yang disebut dalam bahasa agama istiqamah. Ada orang menyebut konsisten. Saya tak mau menerjemahkan istiqamah dengan konsisten, karena konsisten itu bertahan, tak bertambah, tak berkurang kan. Kita sedangkan iman ini kita disuruh naik ke atas, frekuensinya naik. Istiqamah, kalau yang bertahan itu tak benar. Orang yang lulus, bagaimana kalau lulus melewati itu? Fussilat 30. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, beriman. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada dia. Kapan malaikat ini turun? Waktu mau mati, sakratul maut, di akhir ujian. Ketika sudah mau keluar dari ruang ujian, di situ datang malaikat memberikan kabar. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kamu lulus dapat surga. In kuntum allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah SWT. Pengumuman belum keluar, pengawas sudah kasih bocoran. Kamu lulus SNMPTN insyaallah. Padahal pengumuman sebulan lagi. Jadi ketika keluar dari ruang ujian itu, pertama takut. Takut tak lulus. Sedih. Udah bayar uang ujian tak lulus. Sudah datang masa tak lulus. Sudah ikut bimbingan takut tak lulus. Tapi datang malaikat memberikan tahu. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannah, bersabar dapat kabar gembira, engkau mendapatkan surga. Maka tersenyum wajahnya ketika, lalu orang, Pak Ustaz, Bu Anu, almarhum Pak Anu, senyum wajahnya keluar dari ruang ujian. Kenapa? Karena dia mendapat bocoran bahwa dia termasuk orang yang lulus. Apakah ini hanya mengawang-awang? Tidak. Surat Fussilat 30. Kalau orang istiqamah, maka sebelum mati datang malaikat, maka dia tak takut dan tak cemas. Suasana yang paling menakutkan adalah waktu sakratul maut. Nah, tapi saat itu orang yang istiqamah, dia mendapatkan itu. Ini waktu di dunia. Bagaimana di akhirat? Innalladzi, surat Al-Ahqaf 13-14. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten di dalam itu. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun, mereka tak pernah takut, mereka tak pernah bersedih. Sifat tak takut dan tak sedih, kalau dibaca nanti dalam Quran, tak takut, tak sedih, itu adalah sifat penghuni surga. Di dalam surga tak lagi ada takut, tak ada sedih. Di dunia ni ada takut, ada sedih. Kadang kita cemas, kadang kita ngeri menghadapi masa yang tak menentu ini. Itu manusiawi. Dan itu duniawi. Di mana kita kehilangan rasa itu? Di dalam surga. Ini sifat ini, orang sudah masuk dalam surga, mereka itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Mengapa? Ulaika ashabul jannah, karena mereka penghuni surga. Khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya selama-lamanya. Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan mereka dulu ketika di ruang ujian, ketika berada di dunia. Apalagi ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menengok orang mati, kawan kita, keluarga kita, kerabat kita, sedih boleh, tapi jangan terlalu bersedih. Kalaupun kita mau sedih, jangan sedih menengok dia, sedihlah menengok kita. Kenapa begitu? Saya umpamakan begini, kita satu ruangan nih, lalu kita semua ujian. Lalu ada satu kawan kita keluar, dia sudah selesai ujian. Kira-kira kita layak sedih menengok dia atau sedih menengok kita? Menengok kita, dia udah keluar, kita masih di dalam. Mestinya kita bersedih, bukan menengok dia. Datang kita melayat jenazahnya. Meninggalnya pas kapan? Meninggalnya tadi habis sholat subuh, baca Quran, telangkup langsung tak bangkit lagi. Sedang dalam keadaan suci, di waktu yang baik, lalu kita menangis-nangis. Ini orang tak paham. Dia tak layak ditangisi, dia baru saja keluar ruang ujian dan mendapatkan bocoran soal kalau dia sudah lulus. Sementara kita status tak jelas. Tak jelas, entah lulus, entah tidak. Oleh sebab itu, ketika menengok keluarga, saudara meninggal, sedih, boleh. Nabi SAW menangis. Ketika meninggal Utsman bin Mas'ud, menangis Nabi, menetes air mata Nabi dari pipinya, turun ke jenggotnya, sampai ke pipi Utsman bin Mas'ud. Nabi menangis. Sedih Nabi. Tapi apakah kesedihan itu dilarang oleh Allah SWT? Tidak. Yang dilarang itu adalah orang yang meratap, meraung, menyumpah dan lain sebagainya. Kesedihan manusia biasa. Tapi yang perlu disedihkan bukan dia yang sudah pergi. Kesedihan kita yang belum jelas entah lulus, entah tidak melewati ujian ini. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya kisah kita semua masih berada dalam ruang ujian. Dan ujiannya macam-macam bentuknya. Kita ini sama, sama-sama umat Muhammad, sama-sama manusia, sama-sama baca Quran, sama-sama amalkan hadis Nabi. Tapi bentuk ujian kita macam-macam. Dan bentuknya beraneka ragam. Intinya satu, mudah-mudahan kita lulus istiqamah dari akil baligh sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana biasa, ada tanya jawab yang berkaitan dengan ini atau masalah lain, kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.